Dia tidak halang-halangi, tapi ketika ibadah itu terjadi, dia akan rusak. Nah, bahasan kita pada pertemuan yang lalu di kajian offline adalah zikru talbisihi alaihim fil hajj. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara haji. Ulun rekap sedikit, kita baca cepat. Yang bersamanya tentunya PDF bahasa Arabnya ada di halaman 180. Yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 157. Zikru talbisihi alaihim fil hajj. Talbis iblis atau penyebutan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap mereka yaitu ahli ibadah fil hajj dalam perkara haji. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qad yuskitul insanul fardu bil hajji marratan thumma ya'udu la an ridha il walidaini wa hadha khata. Dengan satu kali seseorang melaksanakan ibadah haji, itu dia telah menggugurkan kewajibannya. Di antara talbis iblis kepada orang ini adalah dia kembali lagi berhaji, tapi dia pergi tidak atas ridho kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya sudah sangat tua. Dia adalah anak yang paling dibutuhkan, tapi dia, saya pergi haji mak, sorry. Saya pergi haji bah, sorry. Ini talbis. Karena Anda sudah melakukannya satu kali. Sekarang orang tua Anda lagi membutuhkan Anda. Bayangkan, pergi haji yang kedua, ketiga, keempatnya, itu sudah tipu daya. Kenapa? Ada orang tua yang harusnya Anda urus. Karena dengan pergi haji satu kali, maka kewajiban Anda sudah gugur. Pergi lagi, orang tuanya terbengkalai. Warubama kharaja wa alaihi duyunun aw mawalim, warubama kharaja lin nuzha, warubama hajja bimalin fihi syubha. Dan kadangkala seorang pergi haji dan dia memiliki hutang yang sangat banyak, talbis. Selesaikan dulu hutang Anda. Walaupun tentunya ada khilaf dalam perkara ini, bahkan Imam Malik di antara yang membolehkan orang ngutang untuk pergi haji. Tapi jumhur kan tidak seperti itu. Beliau bersendirian dalam perkara ini. Beliau menafsirkan atau memaknai sabda Nabi Muhammad SAW, "Man istata'a ilaihi sabila." Barang siapa yang mampu mencari jalan kepadanya, yaitu untuk hajian, itu termasuk diantaranya ngutang. Tapi tidak. Karena sangat mungkin itu adalah safar Anda yang terakhir. Sangat mungkin kemudian Anda meninggal di sana. Walaupun betul-betul Anda misalnya telah menghitung, Anda punya aset yang bisa dijual ketika Anda meninggal. Tapi akan lebih baik jika Anda selesaikan terlebih dahulu. Hingga kemudian nanti Anda beribadah dengan nyaman, tenang. Tawaf tidak memikirkan, waduh, pulang bayar utang pakai duit yang mana ya. Hai, Anda mikirnya waktu tawaf. Akhirnya semua doa tawaf, ya Allah, lunasi utang saya. Wah, repot. Doa-doa yang lain diabaikan. Talbis. Tipu daya. Atau memiliki kezaliman-kezaliman. Belum selesai urusannya sama manusia. Jangan asal pergi haji. Selesaikan urusan Anda dengan orang yang Anda mungkin memiliki kesalahan kepadanya. Warubama kharaja linnuzhah. Atau dia pergi tapi untuk jalan-jalan. Pergi hajinya untuk jalan-jalan, untuk melancong, untuk tamasya. Warubama kharaja bimalin fihi syubah, atau dia pergi haji menggunakan harta yang di dalamnya ada syubhatnya. kehalalan harta yang Anda gunakan untuk pergi haji itu sangat penting. Kehalalan harta yang Anda pakai untuk pergi haji itu sangat penting. Yang ada syubhatnya saja berbahaya, apalagi haram. Setelah korupsi didaftarkannya untuk kemudian naik haji, percuma. Di antara talbis yang lain bahwasanya hajimu nanti akan menghapuskan dosa itu. Ini kerjaan iblis. Kamu kalau gak korupsi gimana kamu bisa pergi? Udah korupsi aja, tapi kan nanti naik haji. Hajimu kalau mabrur, selesai ini semuanya. Talbis. Tipu daya semuanya. Wa minhum man yuhibbu ayu talaqa wa yuqalu al-hajj. Nah, ini Indonesia banget nih. Dan di antara mereka ada yang suka, ingin, cinta kalau ketemu dan dia sudah hajian, dia pengennya dipanggil haji. Talbis. Jadi ini bukan di kita saja. Ingat ya, beliau ini ulama tahun 600-an. Berarti sudah 900 tahun yang lalu beliau sudah bahas ini. Ada orang pergi itu pengen ketika pulang dipanggil haji. Ketika tidak dipanggil haji, enggak noleh. Tapi ada orang yang enggak haji, dipanggil ji, noleh. Karena namanya sang haji. Ya, keluar jokes di menit 10. Hadirin dan juga pemirsa. Bukankah banyak ini terjadi di kalangan kita? Banyak. Wa inna malikul limri'in manawa, kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya untuk setiap orang dia akan mendapatkan sesuai niatnya. Anda niat naik haji untuk agar pulang nanti dipanggil haji, Anda akan dapatkan itu pahala. No, Anda akan dapatkan itu. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di kita ini ya, di kita ini pakai peci putih aja bisa dipanggil haji. Ya, pakai peci putih aja bisa dipanggil haji. Kenapa? Karena itu identitas. Enggak tahu, mungkin sekarang sudah meluntur. Yang ulun tahu sejak ulun kecil misalnya, ya 90-an, 2000-an, peci putih itu identik dengan orang yang sudah haji saja yang memakainya. Makanya ketika pakai peci yakni putih dan ketemu dengan orang-orang yang jadul juga, ji, padahal belum tentu kita sudah naik haji. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian wa jumhuruhum yudhayyi'u fi at-tariqi fara'id min at-taharati was-salati wa yajtami'una hawla al-ka'bati biqulubin danisatin wa bawatin ghayra naqiyah. Dan kebanyakan mereka itu melalaikan kewajiban-kewajiban ketika mereka di jalan. Kewajiban toharah, kewajiban salat, berkumpul di sekitar Ka'bah dengan hati yang kotor. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang niatnya sudah salah, contohnya seperti yang tadi, niatnya hanya untuk melancong, niatnya hanya untuk tamasya, dia tidak akan pedulikan begitu banyak rukun haji, kewajiban haji, sunah-sunah haji, bahkan mungkin manasik pun gak ikut dia. Loh, niatnya untuk jalan-jalan kok. Males dia ikut yang begituan. Dan imam menyebutkan jumhuruhum, kebanyakan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa kam min qasidin ila makkah himmatuhu wa adadu hajjatihi fayaqulu li 20 waqfah. Dan berapa banyak orang yang menuju ke Makkah untuk hajian, tapi tujuannya adalah jumlah banyaknya hajinya dia, hingga kemudian dia mengatakan, saya sudah 20 kali pernah wukuf. Ya, tentunya ini lebih hebat dibandingkan, bukan yang itu loh, yang di tukang bubur naik haji siapa? Bapak pian gak ngikutin sinetron itu ya? Wow, malah saya yang ngikutin, enggak, saya enggak, juga enggak. Abah saya malah ngikutin waktu itu ya, waktu masih Mat Solar yang main ya. Jadi ada satu orang saya namanya lupa. itu mesti dia bangga-banggakan naik hajinya 2 kali. Siapa itu namanya? Karakter? Ha? Haji Muhyiddin. Betul sekali. Nonton rupanya Anda ya. Mesti kalau misalnya ngobrol sama orang atau misalnya berdialog sama orang, itu yang dia kedepankan. Saya ini haji 2 kali loh katanya. Wah ya Allah. Jadi sebelum ada sinetron itu 900 tahun yang lalu imam sudah sudah tulis yang beginian. Di antara mereka ada yang tujuannya itu mengumpulkan sebanyak mungkin jumlah hajinya hingga bisa mengatakan saya ini pernah 2 kali wukuf loh. Maksudnya wukuf di Arafah, hajian dong. Wa kam min mujawirin qattala mukthuhu wa lam yashra' fi tanqiyati batinihi rubama kanat himmatuhu muta'alliqatan bi futuhin yasiru ilaihi. Dan berapa banyak orang yang tinggal di sekitar Makkah al-Mukarramah tapi kemudian tidak berusaha untuk mensucikan hatinya. Ada ini? Ada. Ah, beliau udah ngomong di tahun itu. Sampai sekarang pun pasti ada. Orang-orang yang bahkan mungkin di sekitar Masjid Nabawi. Orang-orang yang bahkan mungkin di sekitar Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Gak ke masjid. Tidak berusaha kemudian untuk mensucikan hati dan jiwanya. Di mana banyak kaum muslimin dari seluruh dunia pergi ke sana kan. Untuk mensucikan hati dan jiwa. Anda digembleng 5 hari cuman ibadah isinya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Gak mungkin Anda gak berubah ketika pulang. Ya. Terlepas dari makan dan istirahat, sisanya itu ibadah semua. Hajian itu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 intens. Ibadah semua. Gak mungkin Anda gak berubah. Tapi ada betul-betul memang orang yang hajiannya tidak merubahnya. Pulang dari hajian, kata-kata tetap tidak tertata. Pulang dari hajian, tetap maksiat ini dan itu kemudian lancar seperti sebelum hajian juga. Dan lain sebagainya. Tidak mabrur. Karena di antara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur adalah perubahan yang ada pada dirinya. Menjadi orang yang lebih baik. Kepada orang tua makin taat, kepada pasangan makin setia, kepada anak makin tanggung jawab, kepada teman makin dan makin. Menjadi orang yang lebih baik. Di antara ciri-ciri hajinya, mabrur. Warubama qala innali al-yawma 20 sanah mujawiran. Dan bisa jadi ada orang mengatakan bahwasanya saya ini sudah 20 tahun berdampingan dengan Ka'bah. Ya tapi apa gunanya Anda di sana tapi kemudian Anda tidak berusaha mensucikan hati dan jiwa? Ke masjid aja enggak. Ulun pernah ya dapat info seperti ini, itu ya dari orang Saudinya langsung. Enggak mau ke Masjid Nabawi, tidak mau kemudian ke Masjidil Haram Makkah. Apakah karena sudah lama, haibahnya kurang, wibawanya kurang, ya kita gak tahu. Ya, 2 masjid itu punya kewibawaan. 2 masjid itu punya haibah. Siapapun di antara Anda ketika pertama kali misalnya umroh atau hajian, dan Anda melihat saja masih mungkin baru masuk gerbangnya doang. Anda akan merasa terperanjat, subhanallah. Anda akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sampai di titik itu. Anda bisa menginjakkan kaki di situ. Kayak Madinah misalnya. Ya. Kita takutkan siapapun di antara kita kaum muslimin. Harta punya. Waktu ada. Transportasi gampang. Tapi gak pergi-pergi. Takutnya memang Anda tidak layak untuk menginjakkan kaki di sana. Innal madinata tanfi khabathaha, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Madinah itu akan menghilangkan, mengeluarkan yang buruk-buruk darinya. Anda enggak bisa masuk memang. Ini jadi bahan introspeksi. Kadang-kadang alasannya belum dipanggil, sekalinya dipanggil mati. Ayo pian. Bismillah. Ulun pernah ketemu ya, artis ya. Dan dia ketika sampai Madinah itu merasa takut luar biasa. Kenapa mas? Saya merasa kok kayaknya gak bisa sampai Mekah ya. Ah, setan mas itu mas, sudah bismillah. Ini buktinya Anda sudah menginjakkan kaki di Masjid Nabawi. Mungkin dia merasa memiliki dosa. Semua kita juga punya dosa mas. Mas menginjakkan kaki di sini. Sudah di antara tanda-tanda. Bismillah, ayo ini tempatnya taubat kamu. Sudah di pusatnya. Walaupun taubat bisa dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Wakam qad ra'aitu fi tariqi Makkah min qasidin ilal hajj yadribu rufaqa'ahu 'alal ma'i wa yudayikuhum fit tariq. Dan berapa banyak aku pernah melihat, kata Imam, di jalan ke Makkah orang yang pengen hajian, dia memukul temannya demi untuk mendapatkan air, berbuat kezaliman, talbis. Di sana ujian kesabaran itu luar biasa jamaah. Makanya siapapun di antara kalian yang mungkin sudah terdaftar atau bahkan mungkin tahun ini atau tahun depan ini dijadwalkan akan pergi, ujian kesabaran itu harus ada di benak kalian semuanya. Ini kita akan bertemu dengan banyak orang dengan banyak karakter, dari banyak negara dengan banyak karakter. Kalau Anda tidak sabar, wah mungkin di sana bisa berantem. Bagi orang sana mungkin biasa, tapi mungkin kita tersinggung. Kita baperan misalnya. Berkelahi itu, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi banyak-banyak sabar ya. Waqad labasa iblisu ala qaumin minhum fabtada'u fil manasiki ma laysa minha. Dan iblis juga telah mengelabui, memberikan tipu dayanya kepada sebagian mereka, ahli ibadah dalam perkara haji. Dan mereka melakukan kebid'ahan dalam manasik-manasik yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari syariatnya. Fara'aitu jama'atan yatasanna'una fi ihramihim. Fayakshifuna an katifin wahidatin wa yaqawna fi syamsi ayyaman fatankashitu juluduhum wa tanfatikhu ru'usuhum wa yatazayyanuna bainan nasi bidhani. Aku melihat sebagian jamaah mereka melakukan kebid'ahan dalam ihram mereka. Mereka buka selalu bagian pundak mereka dan kemudian mereka berjemur beberapa hari hingga kemudian kulit mereka kering, hingga kemudian yakni ya seperti orang susah lah, berjemur berhari-hari, baju aja dijemur enggak diangkat kering. Yatazayyanuna bainan nasi bidzalik, dengan itu kemudian mereka menghiasi dirinya di hadapan manusia. Kenapa? Mungkin wajahnya yang merah, kulitnya mungkin yang mengelupas. Kenapa? Unda hajian semalam. Kayak ini Pak, hasilnya aja. Bu. Itu haji fulan biasa aja. Nah itu Pak, bukan karta piniat aja. Kurang disambatnya karta piniat, padahal dia melakukan kebid'ahan. Kenapa? Karena seharusnya kain ihram dibalutkan ke tubuh. Dibuka pundak kanan. Itu ketika tawaf saja. Ini enggak. Dia buka terus. Supaya apa? Supaya gosong. Biar pulang kelihatan asli. Wow, mbah bulik haji sih. Ini behirang benarnya. Siapa behirangnya aja? Behirang benar Pak. Karena sini sebelum colok sudah hirang. Siapa hirang benar? Jadi orang Afrika kah bulik? Oh, kulitnya bersisik. Nah, ini talbis. Tipu daya iblis. Wallahu a'lam bissawab. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil Ka'bah bi zimamin aw ghairihi faqata'ahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki tawaf dan dia berpegangan kepada zimam, tali. Artinya mungkin tawaf sunnah terus ya. Tapi untuk kemudian supaya tidak sepoyongan bahkan mungkin jatuh, ditaliin. Nabi putus. Nah, berlebihan. Nanti kalau capek istirahat dong. Orang yang puasa saja dan Nabi Muhammad SAW menyaksikannya dan dia sudah kelelahan dalam puasanya karena kala itu safar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bukan dari kebaikan puasa ketika safar. Kenapa? Karena Anda memaksanya. Anda sudah tidak mampu sebenarnya. Wahadal hadithu yatadammanun nahya anil ibtida'i fiddin wa in kusidat bidzalikat ta'ah. Dan hadith ini mengandung larangan perbuatan bid'ah pada agama walaupun Anda maksudkannya untuk menjalankan ketaatan. Betapa banyak orang melakukan kebid'ahan niatnya ingin menjalankan ketaatan. Bahkan rata-rata pelaku bid'ah ya ingin menjalankan ketaatan. Ingin dapat pahala dari Allah. Tapi Anda menambah-nambah dari syariat yang ada. Diterima? Tidak. Tenaga keluar banyak, biaya keluar banyak, waktu banyak tersita untuk melakukan satu amalan yang kemudian tidak diajarkan, percuma. Anda mengira mendapatkan pahala yang luar biasa, karena apa? Tenaga Anda keluar banyak, waktu tersita banyak, duit keluar banyak, nol. Tujuannya taat, tujuannya menjalankan ketaatan. Tapi yang dia lakukan tidak ada tuntunan. Maka tentunya semuanya menjadi percuma. Wallahu a'lam bissawab. Bahasan baru. Talwisuhu alaihim fit tawakkul. Untuk yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 159. Siapa yang belum punya kitab Talwis Iblis? Banyak ya. Aduh, beli pak. Boleh nanti dicatat ya, yang belum punya nanti dicatat ke Ah Sufyan. Setorkan namanya ke Ah Sufyan. Setor aja, saya baginya kan wallah alam bisawab ya. Tapi setor aja, insyaallah. Di rumah ada beberapa ya. Insyaallah kita bagikan nanti pekan depan. Catat aja yang belum punya, setor namanya ke Ah Sufyan. Nanti kita kasihkan bersama notanya ya. Nukar juga sekalinya. Hadirin dan juga pemirsa, talbisuhu alaihim fit tawakkul. Ingat bahasan kita adalah talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka. Sekarang penyebutan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka dalam bab tawakal. Bayangin. Karena lu sudah sebutkan di awal tadi bahwasanya kita sudah tidak bisa mereka halangi untuk beribadah. Tapi ibadahnya mereka rusak. Di antaranya hatinya mereka rusak. Waqad labasa ala qaumin yad'una at-tawakkul fa kharaju bila zadin wa dhannu anna hadha min at-tawakkul wa hum ala ghayatil khata'. Dan iblis telah mengelabui, memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian kaum ahli ibadah. Kita enggak bahas yang bukan ahli ibadah ya. Yad'una at-tawakkul, di mana mereka mengakui bahwasanya mereka di atas tawakal. Fa kharaju bila zad, akhirnya mereka keluar safar bepergian tanpa bawa bekal. Tawakal aja udah. Ingat ya, kita berbicara di zaman itu. Di mana seorang ketika bepergian harus bawa bekal. Mekah Madinah dulu itu satu pekan. Nah, sekarang cuma 2 jam. Pakai kereta cepat cuma 2 jam. Kalau pakai bis 5-6 jam. Sekarang. Dan banyak pit stopnya. Artinya ketika bis mungkin ngisi bensin atau ketika bis mungkin memang ada tempat langganan mereka stop. Bisa makan, bisa minum. Wah banyak. Sekarang. Yang kita bahas di zaman itu. Di mana seorang ketika safar harus membawa bekal. Iya, pakaian, ya yang jelas makanan dan minuman. Talbis iblis terhadap sebagian ahli ibadah dalam ibadah mereka khususnya bab tawakal Mereka menyatakan diri bahwasanya mereka bertawakal kepada Allah, tapi kemudian pergi safar tanpa bawa bekal dengan mengatakan tawakal udah. Dan mereka mengira bahwasanya inilah makna tawakal, padahal mereka di atas kesalahan. Harus berbekal. Tawakal itu ujung dari usaha. Tawakal itu adalah hasil puncak dari sebuah usaha. Ingin bepergian jauh, bahkan mungkin Mekah Madinah katakan berhari-hari, apalagi Mekah Palestina sampai sebulan, gimana enggak bawa bekal? Mati Anda di perjalanan. Bukan tawakal namanya, konyol namanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Qala rajulun lil imami Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Rahimahullah harusnya. Uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkuli min ghairi zadin. Faqala lahu Ahmad, fakhruj min ghairi qafilatin. Qala, la illa ma'ahum. Qala, fa'ala jirabin nasi tawakkalta. Seorang laki-laki mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wahai Imam, saya ingin keluar ke Mekah, pergi safar ke Mekah, bertawakal, tapi saya enggak bawa bekal. Saya tawakal, saya pengen ke Mekah, hai Imam Ahmad, tapi saya bertawakal, saya enggak bawa bekal, saya tawakal aja udah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka silahkan keluar, silahkan kamu safar, tapi jangan ikut kafilah. Jangan ikut rombongan. Silahkan. Kalau kamu ingin safar, dan kamu mengatakan kamu bertawakal dengan tidak membawa bekal, monggo, kata beliau, tapi jangan ikut rombongan ya, sendiri kamu. Qala la illa ma'hum, dia mengatakan, tidak wahai imam, ya saya harus ikut mereka. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fa'ala jirabin nas tawakkal. Tak, kalau gitu, kamu bersandar kepada makanan mereka. Bukan tawakal namanya. Berarti kamu bersandar dengan makanan dan minuman yang rombongan itu bawa. Bukan tawakal namanya kamu. Sama kayak pian sekarang nih. Duduknya berjauhan, sholatnya berjauhan. Ini bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan keselamatan. Usaha dulu. Ingin punya anak, nikah dulu. Ingin sembuh dari penyakit, berobat dulu. Ingin aman dari virus, jaga 4M dulu. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, makan enak. Nah itu. Itu M yang keempat, makan enak. Kita berusaha dulu. Ketika sudah berusaha, qadar Allah kena juga, nah kemudian tawakal yang lain berguna. Berobat, kemudian kita berusaha sembuh. Itu namanya tawakal. Ini namanya tawakal. Berusaha dulu, kemudian serahkan segalanya kepada Allah. Bisa jadi kemudian kita sudah jaga jarak, tak taunya di samping kita, kemudian lupa pakai masker, dan dia mungkin yang membawa. Dan ketika dia batuk, ke kiri sini batuknya, imam masih panjang lagi sembahyang, hari Jumat soalnya. Surat sajadahnya hanya separoh, tapi muncratnya ke sini, ya salam. Lalu kada khusyuk, nah. Yang mengatakan tidak ada, coba kena deh. Ya Pak Saiful, pian jauh sih, saya pengen tos nih. Menyakitkan. Sampai sekarang saya belum mencium, yakni banyak hal. Saya belum merasa banyak hal. Sudah berapa hari saya negatif. Penciuman belum kembali. Anda akan merasa nikmat. Sekarang nih Anda akan tahu betapa nikmatnya kecutnya ketek sendiri. Ya lo kadang-kadang gitu lo, nah ya. Kada orang, nah ya. Ayo, yes, sama aja lah. Iya, kenapa sensasinya ketek masing-masing? Kita menyukai punya kita sendiri. Sampai ada yang lain yang suka, itu luar biasa. Di antaranya istri. Ya, tidak sedikit perempuan itu suka bawa ketek suaminya. Nah, top. Entah top, entah bininya purice itu. Subhanallah. Enggak bisa dicium, enggak ada baunya. Sekalinya bau ada, semuanya rata. Parfum, sabun, kemudian minyak kayu putih, itu kan ada baunya masing-masing. Cium, satu baunya, sama. Berarti kan belum balik. Makanan sampai sekarang rata-rata dominan asin dan pedas yang bisa lu rasa. Yang lain, belum. Itu baru nikmat. Baru nikmat indera penciuman dan kemudian perasa. Hilang. Virus enggak ada konspirasi. Coba kena deh. Repotnya minta ampun 14 hari itu. Anda disuguhi makanan-makanan yang lezat dan nikmat. Enggak selera. Kenapa? Enggak nyaman di sininya. Syukur kalau Anda masih muda. Kalau sudah kemudian punya umur, punya penyakit bawaan, tidak sedikit yang selesai. Pak Saiful, ulun dan pian, kita punya keluhan jantung. Syukur kita kenanya 1 tahun kemudian. Kalau di awal-awal kita kena, mungkin kita sudah selesai. Karena penanggulangannya di awal-awal enggak seperti sekarang. Itu namanya tawakal. Tawakal itu ujung dari sebuah usaha. Berusaha dulu kita. Kena juga. Sudah jaga kita. Kena juga. Itulah baru kita bicara takdir ketentuan Allah. Di saat yang sama bisa jadi kemudian. Bukan bisa jadi. Ia adalah pelebur dosa. Pasti pelebur dosa. Dosanya banyak. Hingga kemudian diberikan penyakit yang luar biasa. Dan penyakitnya ini disebutkan virusnya ini bermutasi kan. Ya. Bermutasi dari banjir dia pindah ke pelihari, pindah dipindah ya. Maksudnya berkembang. Jadi tetap jaga 4M. Yang paling inti teratur, makan enak. Ulun ngerasa bahwasanya kenapa kemarin sampai kena? Karena bukan tidak makan enak, telat makan. Karena ketika Anda telat makan, Anda daya tahan tubuhnya turun sedikit. Kalau ketika daya tahan tubuh Anda turun sedikit, kemudian virusnya lewat, wah, terlambat makan nih, set. Harus on time, makanya nih, ini jam-jam segini nih, ketupat kandangan enak-enaknya nih. Jangan terlambat makan. Siang habis zuhur tuh, wah itu tuh waktu yang tepat tuh. Ya makanan yang sederhana aja. Yang sederhana aja, warung Padang. Sederhana dong, sederhana. Malam jangan kada ingat sate kambing. Makan enak. Supaya daya tahan tubuh. Ini bahasa napas sebenarnya. Oke, pemirsa. Dan juga hadirin dan pemirsa. Ini contoh. Bagaimana seorang memaknai tawakal secara salah. Makanya sering ulun ulang-ulang di pengajian ini. Tawakal adalah akhir dari sebuah usaha. Berusaha dulu. Baru kemudian saya serahkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Orangnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ketika ada orang berdoa minta anak tapi dia enggak nikah-nikah, beliau sebutkan itu bukan bercanda, beliau sebutkan kurang ajar malah. Kenapa? Karena Anda enggak ada usahanya. Ya Allah, berikan saya anak yang saleh. Ya Allah, berikan saya anak yang banyak. Tapi orang yang enggak nikah-nikah itu gimana? Kecuali yang Anda maksudkan adalah, ya ini anak kucingnya, itu bisa enggak nikah. Tapi anak kucing, kucing bisa jadi soleh? Enggak bisa, kasih makanan jadi muracak. Subhanallah, nikah dulu. Kena penyakit, berobat dulu. Untuk terhindar dari keburukan, kita usaha dulu. Dan sekarang kita yakni tahu bagaimana caranya. Di antaranya, ya seperti yang kita lakukan. Tetap protokol kesehatan yang ketat. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ini yang bisa ulun sampaikan sementara. Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khalum wakar. Kata beliau, فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَيُّوَفِّقَنَا. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan taufik, kelunakan hati dan jiwa, betul-betul memaknai satu ibadah dengan benar. Di antaranya bab tawakal. Berusahalah dulu anda dalam segala hal dan segala sesuatu, termasuk di antaranya juga nyari uang, termasuk di antaranya juga adalah mencari nafkah. Kan kita berusaha. Kita bukan kemudian Maryam yang duduk di tempat sholat, ting keluar makanan. Kita bukan Maryam. Kita bukan level itu. Apalagi level Nabi dan Rasul, no. Mencarikan kita, berusahakan kita, sebagian anda bekerja kantoran, sebagian anda pedagang di pasar, sebagian anda mencarikan kita. Jadi kalau misalnya anda dalam nafkah anda berusaha mencari, tak kemudian dalam perkara ini anda enggak percaya, aneh. Untuk nafkah anak dan istri anda mencari, berarti anda berusaha untuk mendapatkan, kan? Di saat yang sama untuk perkara virus ini, kita berusaha untuk menghindari. Tawakal itu ujung dan akhir dari sebuah usaha. Maka jangan pergi safar tanpa bekal. Kita berbicara di zaman itu ya. Karena kalau sekarang bawa duit minimal, itulah bekal kita. Jangankan 1 kilo. Kadang-kadang 1 kilo bisa ada 2 Alfamart, 2 Indomaret. Mau beli apa anda? Lengkap semuanya. Zaman sekarang. Tapi itu kan di perkotaan. Kalau di kampung, tetap bawa bekal di zaman sekarang. Jarak antara satu tempat ke tempat yang lain, kemudian gak ada Indomaret, misalnya hutan. Di tempat-tempat tertentu di Indonesia masih seperti itu. Di Papua masih seperti itu. Tetap bawa bekal. Itulah makna tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.